mawar untuk hati yang terluka. Bagai melayang di kehampaan, kosong jaringan. Ruang rindu berubah menjadi tak bernyawa. Cinta masih bisa tersenyum padaku, walau kau telah menyakitiku. Tinggalkan semua begitu saja, hilang di telan sang bumi. Mampukan diriku menghadapi hari esok yang penuh dengan hangat cahaya sinar mentari. Isak tangis bukanlah menjadi milik diriku. Akan ku gapai segala harapan yang tertunda. Cinta masih bisa tersenyum padaku, walau kau telah menyakitiku. Tinggalkan semua begitu saja, hilang di telan sang bumi. Cinta masih bisa tersenyum padaku, hanya waktu yang mampu pulihkan kegelisahan tiada berujung, berganti dengan bahagia. Jangan mengukur cinta dengan materi, masih banyak hal yang lebih penting. Oh, cinta masih bisa tersenyum padaku, walau kau telah menyakitiku. Tinggalkan semua hilang di telan sang bumi. Cinta masih bisa tersenyum padaku, hanya waktu yang mampu pulihkan kegelisahan tiada berujung, berganti dengan bahagia. Berganti dengan bahagia.